وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله أعزكم الله، kita masih dalam pembahasan wudu. Kemarin kita sudah bahas tentang sunnah wudu, sunnah-sunnah wudu, kemudian furudul wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Yang terakhir kita bahas tentang permasalahan niat di dalam wudu. Bagaimana bentuk niat tatkala berwudu dan macam-macamnya. Baik. Kemudian sekarang kita masuk dalam sifatul wudu. Sifat berwudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa sifatul wudu, dan sifat wudu, ayat dia berniat summa yusammiya, kemudian membaca basmalah. Sifatul wudu dan sifat berwudu itu yang pertama berniat. Bagaimana saya kita jelaskan kemarin, berniat imma niatnya raful hadas, mengangkat hadas. Dan niat termasuk syarat, syarat sahnya wudu. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau seorang menjalankan wudu dari awal sampai akhir, jadi meniatkan pada niat, meskipun secara zahir, nah, mulai awal sampai akhir, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah wudunya tatkala dia tidak berniat untuk wudu. Kemudian setelah berniat membaca basmalah. Diterangkan kemarin basmalah ini hukumnya wajib. Dari pendapatnya Imam Syafi'i Ahmad. Hukumnya wajib. Dan gugur dengan nisyan. Tatkala lupa. Nah. Tatkala dengan sengaja dia tidak baca basmalah. Dalam keadaan dia ingat basmalah itu wajib. Maka tidak sah wudunya. Nah. Wayasila kafaihi salasan, dan mencuci kedua tangannya tiga kali. Mencuci kedua tangannya tiga kali. Jadi sampai pergelangan tangan. Baik. Dan niat itu letaknya sebelum kewajiban yang pertama. Jadi sebelum membaca basmalah. Dia berniat wudu. Raful hadas, mengangkat hadas. Atau tajwidul wudu. Atau memperbarui wudu. Kemudian dia membaca basmalah. Kemudian mencuci tangannya tiga kali. Baik. Bismillahirrahmanirrahimullah. Saya terangkan kemarin. Dia mencuci tangannya tiga kali. Karena itu alat al-ghusl. Karena alat untuk mengambil air. Alat untuk membasuh itu adalah tangan. Baik, dan ini hukumnya wajib kalau bangun dari tidur malam. Nah, kalau dia tidak bangun dari tidur malam, maka hukumnya sunnah. Jadi mencuci tiga kali kedua tangan, hukumnya sunnah. Summa yatamatmat. Kemudian berkumur. Baik, memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian bisa pula memutar-mutar airnya, nah, di dalam mulut kalau memang airnya itu sedikit, kemudian memuntahkannya. Nah, qanifirina azakumullah, tidak diwajibkan kemudian seorang membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam dirinya. Setelah diisi kemudian dihilangkan setelah berkumur ini, Baik, tidak diwajibkan demikian. Tatkala orang sudah masukkan air di dalam mulutnya, kemudian dia menjadi putar-putar dan dia muntahkan, baik, maka dia sudah disebut jatah matmah, sudah disebut berkumur. Waisansif, kemudian kesinsah, menghirup air di hidung, memasukkan air di hidung. Nah, sudah kita bahas, ini hukumnya wajib. Sebagaimana berkumur, karena dia termasuk bagian wajah. Nah, dan tentunya mal istinsar, dengan istinsar, dengan dikeluarkan. Baik. Sehingga tidak sempurna mensucikan, membersihkan hidung dengan istinsar, kecuali mal istinsar, kecuali dengan dikeluarkan airnya. Wayak silawat jiha, kemudian mencuci wajahnya, urutannya, mencuci wajahnya. Min mana bagi sa'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ini bagi rambut yang normal, di tempat tumbuhnya rambut kepala, ila man hadara min al-lihyaini wa tatni tulan, turun sampai ke lahyain. Lahyain itu tempat tumbuhnya sisi. Nah, jadi lahyain, tulang-tulang tempat tumbuhnya sisi itu lahyain. Wa tatni dan dagu tulan, ini panjangnya. Nah, jadi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke sisi. Nah, ini baik panjangnya. Wa minal udhuni ilal udhuni arfan. Dan dari telinga ke telinga ini lebarnya. Itu yang disebut dengan wajah. Nah, itu yang disebut dengan wajah. Baik. Pada ketika Rasulullah mencuci wajah itu tempatnya. Nah, dari tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu, nah, kemudian dari telinga sampai ke telinga. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Pendapatnya mazhab bahwasanya rambut atau lihyah, nah, yang dia itu sepanjang apapun, maka dia disebut wajah, disebut menghadap ke depan, maka dia termasuk wajah. Sehingga sepanjang apapun ini juga harus dibasuh. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Baik. Tetapi Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah, beliau berpendapat tidak wajib untuk mencuci lihya atau rambut yang turun ke bawah. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah berpendapat wal ahwat wal aula, lebih hati-hatinya dan lebih utama untuk mencuci baik lehya, nah, meskipun dia panjang. Nah, ini tidak boleh wajibkan al ahwat wal aula. Dengan ikhtilafnya para ulama, baik lebih hati-hatinya. Nah, karena ikhwan fillah jazakumullah, Allah perintahkan wujuhakum. Nah, ini wajah itu yang menghadap ke depan. Maka rambut pun atau lihya pun ini juga termasuk yang dicuci. Baik. Wa ma fihi min sa'rin safihin wa dhahir al-kathif. Dan apa-apa yang ada dalam wajah dari bulu yang tipis wa dhahir al-kathif. Nah, baik, ini bulu-bulu yang ada di wajah itu juga diusap, nah, dibasuh. Jadi apa bulu-bulu yang ada di wajahnya, apakah itu alis, semua yang tumbuh itu, baik, maka itu dibasuh. Ini khawani fidina azakumullah. Baik. Karena bulu-bulu yang ada di depan, di wajah, itu disebut wajah. Wajah. Menghadap ke depan. wajah. Baik, ini sudah kita bahas tentang perbedaan tatkala tahlilul ihyah. Baik, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, bulu-bulu yang ada di wajah, apakah itu nam syarif, kumis, maupun anfaqah. Anfaqah itu bulu di bawahnya bibir, dan bibir bawah. Baik, itu disebut anfaqah. Ini juga dibasuh. Nah, kemudian ma'amat tersalah minhu, dan apa-apa yang turun darinya. Nah, ini pendapatnya Malik. Baik, ya, yang panjang juga dibasuh. Summa yadaihi ma'al kusakai, kemudian membasuh kedua tangan bersama siku. Bersama siku. Nah, khani fidina al-Rasulullah, ila langsung menggunakan kata-kata ma'al. Di dalam surat Al-Ma'idah, dalam ayat tentang wudu, wa'idiyakum ilal marafiq, dan disilah tangan-tangan kalian sampai ke situ. Ilah, menggunakan lafad ilah, ilah marafiq. Baik. Lafad ilah, ilal marafiq sampai situ, itu mempunyai dua makna. Ilah bermakna ghaya, puncak. Kalau kemudian misalnya ilah di sini, ilal marafiq, cucilah nam tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku, berarti siku itu puncaknya, atasnya. Berarti siku tidak ikut dibasuh. Nah, sebagaimana Allah sebutkan wa atimmu siyam ilal lail, menggunakan lafaz ilah. Sempurnakan puasa ilal lail sampai malam. Malam enggak, malam itu batasannya. Malam sudah enggak puasa. Nah, dia masuk malam berarti selesai puasanya. Baik. Ini juga ilal marafiq. Cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, kalau dimanakan ilan ini ilalillah ya, sampai siku berarti sikunya tidak perlu diusap. Nah, baik, sehingga di bawahnya siku ini terakhir, sikunya tidak perlu diusap. Ini ilah bermakna ghaya. Tapi ikhwanin fi dinillah azzaikumullah, ilah di dalam ayat ini ilah bermakna ma'ah. Maknanya dengan. Sehingga cucilah tangan-tangan kalian dengan sikunya. Nah, dengan sikunya. Sehingga mu'alif menyebutkan summa yadaihi ma'al irfaqai. Nah, dengan kedua siku. Sehingga makna ilah di sini, ilah bermakna ma'al. Cucilah kedua tangan bersama siku. Siku juga itu dibahas. Baik. Dia langsung menyebutkan dengan ma'al. Nah, kemudian summa yamsah kulla ra'sihi ma'al udhunaini marratan wahidatan. Kemudian mengusap semua kepala, bukan sebagian, semua kepala bersama kedua telinga marratan wahidatan, sekali usapan. Sudah kita jelaskan perbedaan guslun dengan mashun. Perbedaan mencuci dan mengusap. Nah, kalau dia mencuci ada airnya, kalau mengusap tidak ada airnya. Baik. Yamsah, mengusap semua kepala, bukan sebagian. Bukan hanya bagian depan saja, bukan hanya bagian samping saja, bukan hanya bagian belakang saja, tapi tatkala mengusap kepala dari depan sampai belakang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kaifiyah. Kaifiyah pengusapan kepala diawali dari depan, kemudian ke belakang, dan balik ke depan. Sehingga para ulama menyebutkan mengusap kepala itu ada tiga. Ada tiga cara. Tadi yang pertama, dimulai dari depan, ke belakang, kemudian ke depan. Cara yang kedua, dimulai dari belakang. Kebalikannya, dimulai dari belakang ke depan, kemudian balik ke belakang. Nah, baik, ini memahami hadis. Kemudian cara yang ketiga, ini menggabungkan pemahaman keduanya. Dimulai dari tengah, dimulai dari tengah, kemudian ke depan, kemudian ke belakang, kemudian ke tengah. Nah, dari awal dia memulai. Baik. Dari tiga cara ini khan yang berdiri agar disimpulkan para ulama, intinya, tatkala berwuduk memisah kepala ini semuanya bukan sebagiannya. Sehingga, baik, tidak ada mengusap kepala itu sebagian tatkala berwuduk. Kecuali khan yang berdiri agar Allah, yang pernah dijalankan Rasulullah SAW, beliau mengusap nasiahnya, mengusap hanya bagian depannya tatkala menggunakan imamah. Tatkala menggunakan imamah, beliau kemudian mengusap bagian depannya. Baik, ini ikhwan yang berdina azakumullah. Tatkala tidak menggunakan imamah, maka yang dibas atau yang diusap semua bagian kepalanya. Baik, maka boleh sebutkan di sini, semua yang sah kulla ra'kihi. Semua bagian kepalanya, ma'al udhunain, dengan kedua telinga marrotan wahidatan. Sekali usapan. Hingga dari kepala langsung berlanjut dengan mengusap kedua telinga. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Dan mengusap telinga ini hukumnya sama dengan mengusap kepala. Tatkala mengusap kepala itu hukumnya wajib, maka mengusap telinga pun hukumnya wajib. Al-udhunani min ar-ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Nah, kemudian para ulama menyebutkan ta'lil. Sedang sering kita sebutkan ada dalil, ada ta'lil. Nah, sekali dibangun hukum itu. Nah, dalilnya al-udhunani min ar-ra's. Al-udhunan min ar-ra's. Baik. Ta'lilnya, telinga itu alat sama. Telinga itu alat yang dipakai untuk mendengar. Nah, maka termasuk hikmah kemudian membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinga sampai kemudian dia tidak mendengar perkara-perkara ma'asi. Nah, ini ta'lil yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Summa yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bain. Kemudian mencuci kaki, mencuci kedua kaki dengan baik ka'bain, kedua mata kaki. Ini sama pembahasannya dengan mirfaqain. Langsung mulai menggunakan lafaz ma'a dengan di mata kakinya ikut dicuci. Nah, mata kakinya ikut dicuci, dia bukan raya tapi ma'iyah bersama. Baik. Ini khani fi dinah jazakumullah. Naam. Apa yang boleh sebutkan? Kemudian wa yaghsilu al-aqta baqiyat al-maqrut. Dan mencuci al-aqta yang terputus, yang terpotong, baqiyatul mafruq, anggota wudu yang dia terpotong, maka dia itu dicuci. Nah, dia misalkan, fa'in kuti'a minal mafsal, rasala ra'sal adab minhu. Kalau misalnya terpotong, dari persendian, ini berbicara tentang tangan. Kalau kemudian tangannya itu terpotong sampai persendian. Persendian, baik. Rasala ra'sal adab. Maka dicuci ra'sal adab. Lengan, bagian lengan yang dia itu persendian. Lengan yang paling ujung. Ya. Lengan yang paling ujung. Minhu. Nah, tadi disebutkan tangan itu mirfaqa ini, siku itu ikut terbasuh. Baik, ini anggota wudu yang harus dibasuh. Kalau kemudian ikhwani fi dinillah agar melepas persendian ini misalnya putus, maka dia masih ada bagian yang wajib dibasuh. Ini, ujungnya ini. Karena nanti kalau basuh kan harus lebih siku, karena ini harus dibasuh. Baik. Tatkala dia putus siapa persendian, maka ujungnya ini juga harus dibasuh. Baik. Dia tangannya sampai sini. Oke. Ini ujungnya ini masih anggota wudu yang harus dibasuh. Nah, maka dia harus dicuci tatkala berwudu. Nah. Baik, ini ikhwan fi dinillah jazakumullah. Nah. Kalau kemudian tidak ada bagian yang wajib. Dia terputus sampai lengan. itunya sudah kelewatan. Maka tidak ada bagian yang dibasuh. Ini bukan perkara yang harus dibasuh. Ini sudah terputus dan tidak ada bagiannya. Beda nanti kalau ininya masih ada. Sudah sedikit. Sama juga ikhwan ibn a'adzimullah. Kalau terputusnya misalnya di tengah-tengah lengan. Masih ada sisa bagian yang wajib. Ya ini yang dibasuh. Nah, ini ikhwan ibn a'adzimullah. Baik. Demikian pula ikhwan ibn a'adzimullah. Nah, kalau itu yang terputus adalah kaki. Nah, kalau dia pas di persendian kaki. Masih ada sendirinya sedikit misalnya. Maka dia dididik. Nah, demikian pula ikhwan ibn a'adzimullah. Baik. Pada anggota yang lainnya. Nah, pada anggota yang lainnya. Misalnya. Telinga. Nah, telinganya putus seperempat misalnya. Maka sisanya itu masih harus kemudian dibasuh. Nah, kalau kemudian tempat yang dibasuh yang diwajibkan itu sudah tidak ada. Maka apa-apa. Maka gugur kewajiban untuk membasuhnya atau mengusapnya. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Kemudian kata beliau, summa yarfa'u basarahu ila sama. Kemudian mengangkat basar yang di sini nadhar. Summa yarfa'u nadharahu. Ini summa yarfa'u basarahu, kemudian mengangkat pandangannya ila sama ke langit. Wa yaqulu ma warada, kemudian mengucapkan doa yang sahih. Nah, doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi setelah berwudu dia menghadap ke langit kemudian berdoa. Berdoa, doa ba'da wudu. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Nah, tentang riwayat summa yarfa'u basara ila sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Hadza sunnatun in sahal hadis. Ini sunnah kalau memang hadisnya sahih. Kalau memang hadisnya sahih. Baik. Dan di sini disebutnya hadis yang baik. Nah, hadisnya yang baik. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, summa rafa'a nadharahu ila sama. Kemudian dia angkat pandangannya ke langit. Nah, faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8, dia masuk di manapun pintu yang dia kehendaki. Nah, tapi ikhwan fi din jazakumullah, hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif. Kata beliau wa fi sanadihi majhulun. Nah, baik. Justru ada kan. Baik. Jadi di situ, nah, hadisnya itu sahih kalau tidak ada lafaz summa rafa'a nadhara ila sama. Tanpa lafaz itu hadisnya sahih. Baik. Ya, ini dimasalahkan ada lafaz dengan melihat ke atas tatkala berdoa. Nah, itu hadisnya dhaif dengan tambahan lafaz itu. Baik. Tapi tanpa ada tambahan lafaz melihat ke atas itu hadisnya. Nah, ini ikhwan fi din jazakumullah, sehingga beliau sebutkan, nah, hadza sunnatun in sahal hadis. Ini perkara yang sunnah tatkala berdoa setelah wudu dengan menghadap ke langit, menghadap ke atas jika memang sahih hadisnya tadi hadis dhaif. Sehingga ikhwan fi din jazakumullah, tatkala seorang berdoa ba'dal wudu, baik, dia tidak mengangkat pandangannya ke langit. Nah, karena tidak ada sunnahnya. Baik. Kemudian ikhwan fi din jazakumullah, apakah sambil mengangkat kedua tangan? Nah, setelah berdoa batal wudu. Baik. Untuk berdoa dan mengangkat kedua tangan. Nah, jadi mengangkat kedua tangan tatkala berdoa, ini hadisnya mutawatir makna. Baik. Jadi ikhwan fi din jazakumullah diterangkan, seseorang itu tatkala berdoa dia mengangkat kedua tangannya pada doa-doa yang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Pada doa-doa yang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Misalnya seorang ingin berdoa, nah maka dia mengikat tangannya. Tapi doa-doa yang ditentukan bacaannya di mana, itu doa yang dibaca pada saat itu saja, tidak yang lainnya, maka dia tidak mengangkat tangannya. Misal doa ba'dal wudu. Doa ini dibaca kapan bacanya? Ba'dal wudu. Berarti ditentukan tempatnya. Nah, ditentukan waktunya. Kalau doa yang dibaca ditentukan waktu dan tempatnya, maka dia tidak mengangkat kedua tangannya. Nah, ini ikhwan yang dinazat Allah. Adapun doa-doa mutlak. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya keinginan minta kepada Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita mengangkat kedua tangan. Karena doa yang kita baca bukan doa-doa khusus yang dikhususkan tempat dan waktunya. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau, wa tubahu, nah, dan diperbolehkan ma'unatu, diperbolehkan untuk menolongnya. Diperbolehkan untuk menolong orang yang wudu. Nah, boleh menolong orang yang wudu. Misalnya, kita ambilkan air. Air wudu. Baik, dicatkan kepada orang yang wudu. Misalnya. Atau kemudian kita bagian mengguyurkan air. Yang dia kemudian berwudu sendiri. Nah, ini perkara-perkara yang diperbolehkan. Baik. Jadi, khani fidina azakumullah. Nah, ini tidak putus dengan dalil. Karena mengkumusannya boleh. Baik. Kemudian yang paling akhir, wa tanfifu adha'i, dan diperbolehkan pula untuk menyeka anggota-anggota wudunya. Diperbolehkan untuk menyeka anggota-anggota wudunya. Baik. Khani fi dinna azakumullah, perkara yang diperbolehkan tatkala seorang sudah berwudu kemudian menyekanya. Karena ada sebagian pendapat makruh hukumnya menyeka anggota wudu setelah kita berwudu. Baik. Khani fi dinna azakumullah, disebutkan dari hadis yang Maimunah. Disebutkan dari hadis yang Maimunah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai mandi, kemudian Maimunah membawa handuk dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu. Kemudian beliau bersihkan badannya menggunakan tangannya, tidak menggunakan handuk. Baik. Riwayatnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ikhwani fi din azakumullah. Tatkala Rasulullah SAW tidak mau mengambil handuk yang diberikan oleh Maimunah, dipahami oleh sebagian para ulama itu menunjukkan makruh hukumnya bagi mereka-mereka yang wudu atau mandi kemudian menjaga anggota wudunya. Nah, karena Rasulullah SAW tidak mau menerima handuk yang diberikan oleh Maimunah. Tapi ikhwani fi dinna azakumullah, para ulama yang lain menyatakan tatkala Maimunah membawakan handuk kepada Rasulullah setelah mandi itu menunjukkan kebiasaan Rasulullah itu menggunakan handuk. Nah, kalau kemudian tidak biasa, enggak mungkin Maimunah kemudian akan membawakan. Berarti itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tinggal sekarang membahas kenapa Rasulullah itu menolaknya. Kenapa Rasulullah sallallahu itu menolak baik mengambil handuknya? Berarti bukan karena makruhnya. Bukan karena tidak boleh yang menyeka anggota wudu. Sehingga para ulama menyebutkan beberapa baik perkara alasan disebutkan para ulama mungkin ada minabaw fatik. Mungkin handuknya itu tidak bersih. Sehingga beliau baik tidak mengambil handuknya. Ini salah satunya. Baik. Kemudian juga mungkin juga ikhwan fi dinna azakumullah, nah, dengan alasan-alasan yang lainnya, dengan alasan-alasan yang lainnya, baik, yang jelas, nah, tatkala Maimunah membawakan handuk kepada beliau, itu menunjukkan ini sebuah kebiasaan beliau. Di sebuah kebiasaan beliau. Nah, ini sehingga yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik, bolehnya seseorang setelah berwudu untuk menyika anggota wudunya. Nah, baik itu setelah berwudu maupun setelah mandi janabah. Boleh untuk menyekanya. Maka Rasulullah SAW beliau memiliki sirqah, memiliki kain, memiliki minjil. Nah, yang dipakai untuk menyeka setelah berwudu. Baik, ini perkara yang diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Beliau selesai membahas masalah kaifiyatul wudu. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan bab masil khuffaini. Bab masil khuffaini. Baik. Mengusap kedua khuf. Mengusap kedua khuf. Khuf itu yang menutupi kaki. Semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Itu khuf. Nah. Khanifidina azakumullah. Masil khuf. Mengusap kaos kaki dan yang semisalnya. Ini sebuah perkara yang dimasukkan dalam kutubul afaid. Yang dimasukkan dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena dalam permasalahan ini, ada mereka-mereka yang memiliki ahli sunnah. Jadi orang-orang syiah. Yang mereka tidak mau mengusap khuf. Tapi tatkala mereka berwudu, mereka mengusap kakinya. Bukan mencuci kakinya, tapi mengusap kakinya. Nah, ini ikhwan ibn Abdullah, ini dimasukkan dalam kutub al-aqaid. Kita kutub al-aqaidah. Qala rahimahullah. Yajuzu lil muqimin yawman wa laylatan. Boleh bagi mukim. Boleh bagi orang yang mukim. Ini mukim itu yang bukan musafir. Untuk mengusap khufnya sehari semalam. Untuk mengusap khufnya sehari semalam. Wali musafirin salasatan bilayaliha. Dan bagi musafir diperbolehkan untuk mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Baik, selama 3 hari 3 malam. Min hadasin ba'da lubsin ala tahirin mubahin satirin lil mafrudi. Yasbutu binafsihi min khuffin. Baik. Min hadasin dari hadas ba'da lubsin setelah menggunakan khuf ala tahirin. Ini syarat-syarat bolehnya mengusap khuf ala tahirin tatkala suci mubahin. Khufnya dari barang yang mubah satirin il mafrud yang dia menutupi bagian yang wajib, menutupi bagian yang wajib. Yasbutu binafsihi min khufin, yang khuf itu melekat sendiri, bukan diikat, tidak terikat, tapi dia yasbutu binafsihi. Setelah dia dipakai itu tidak butuh untuk diikat, ditali, jelas. Ya, nempel sendiri. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah persyaratan bolehnya mengusap khuf. Baik, kita lihat di sini. Beliau pertama berbicara masalah kapan diperbolehkan mengusap khuf. Supaya. Yang pertama dibagi antara mukim dan musafir. Bagi orang-orang yang mukim itu diperbolehkan mengusap sehari semalam. Sehingga selama sehari semalam, kalau seorang berwudu, maka dia tidak perlu untuk membuka khufnya. Tinggal dia mengusap khufnya. Baik. Qani fidina azakumullah. Ini disebutkan oleh para ulama, mana yang lebih afdol? Mengusap khuf atau seorang mencuci kakinya? Yang afdol, dilihat keadaannya. Kalau dia sedang menggunakan khuf, yang afdal mengusap khuf. Kalau dia sedang tidak menggunakan khuf, tentunya yang afdal mencuci kakinya setelah berwudu. Baik. Ini khuf yang kedua azakumullah. Bagi musafir, bolehnya 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam musafir boleh tidak melepas kufnya. Setiap berwudu cukup diusap kufnya. Tidak perlu dilepas. Kecuali kalau dia perlu untuk mandi janabah. Kalau dia mandi janabah harus dilepas kufnya. Tidak boleh kemudian diusap. Ini khusus bagi tatkala hadas kecil. Tatkala berwudu, baik musafir boleh 3 hari 3 malam mengusap kufnya. Kemudian dibicarakan di sini. Hitungan 3 hari 3 malam itu dimulai dari kapan? Pendapatnya mu'allif rahimahullah, min hadatsin ba'da lufsin ala tahiri. Ba'da lufsin. Dimulai dari hadas setelah menggunakannya. Misal, seseorang wudhu pada waktu sholat subuh. Kemudian dipakai kufnya. Baik. Waktu sholat zuhur, waktu sholat zuhur, baik, wudunya belum batal. Dia tidak berwudu, misalnya. Baik. Kemudian menjelang sholat asar, batal wudunya. Menjelang sholat asar, batal wudunya. Baik. Maka hitungan, hitungan sehari semalamnya itu hitungan tatkala dia batal. Tatkala batal wudunya, misalnya batalnya jam 2. Maka dia boleh mengusap kufnya, kalau sudah dilepas, nanti wudu diusap, itu dari jam 2 sampai jam 2 lagi, sehari semalam. Ini menurut pendapatnya mu'allif. Baik. Tapi ikhwan ibn dina azakumullah, pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hitungannya itu dimulai dari usapan yang pertama. Misal, seseorang wudhu di sholat subuh kemudian dia menggunakan kufnya. Sholat zuhur tidak batal wudhunya, dia tidak berwudhu. Dalam keadaan mulai subuh dia sudah pakai kuf. Sholat asar tidak batal wudhunya, maka dia tidak berwudhu. Baik. Baru tatkala menjelang sholat maghrib wudhunya batal. Kemudian waktu sholat maghrib tatkala dia wudhu dia mengusap kufnya. Maka hitungannya mulai maghrib. Mulai maghrib sampai maghrib lagi. Sehari semalam. Itu bagi mungkin. Baik. Maka ikhwan ifidina azakumah bukan hitungannya itu mulai make. Mulai makinya subuh. Tapi dia mulai mengusapnya tatkala maghrib. Maka hitungannya maghrib sampai maghrib. Maghrib. Baik. Kemudian dia sholat isya batal wudhunya. Diusap kufnya. Baik. Dia sholat subuh. Batal wudhunya. Dia usap kufnya. Dia sholat zuhur. Batal wudhunya. Dia usap kufnya. Kemudian asar demikian pula. Baik. Sampai kemudian maghrib. Sampai kemudian maghrib. Baik. Berarti kalau dia mungkin sehari semalam. Sudah habis waktunya. Kalau sudah habis waktunya. Apakah dia batal wudhunya? Wudhunya tidak batal. Selama belum batal. Jadi selama belum batal wudhunya, baik, meskipun sudah habis masa usapannya, maka tidak batal wudhunya. Dia harus melepas kufnya, misalnya. Dia lepas kufnya. Tatkala dia lepas kufnya, tetap tidak batal wudhunya. Baik, ini tinggal ngitung. Kalau dia musafir, maka selama 3 hari 3 malam. Baik. Selama 3 hari 3 malam, kemudian boleh dia mengusap. Ini ikhwan ibn dina azakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan persyaratan-persyaratan seseorang itu boleh mengusap kufnya. Yang pertama ala tahirin. Yang dipakai itu suci. Maknanya kufnya. Kufnya itu suci. Baik. Kalau kufnya ada najisnya jadi suci. Kuf yang dipakai suci. Yang kedua, mubahin. Yang kedua, mubah. Baik, yakni dia bukan barang yang haram. Bukan khuf hasil curian. Bukan khuf, milik orang lain yang dipinjam tanpa izin. Dia harus mubah. Baik. dan juga bukan khauf dari barang yang haram, misalnya dari kulit babi misalnya. Baik, ini enggak boleh diusap. Kemudian yang ketiga, batnul makruh. Khaufnya itu harus menutupi tempat yang wajib untuk dicuci. Misalnya kaki, kan tadi disebutkan kaki sampai mata kaki itu bagian yang wajib dicuci. Nah, kalau khaufnya itu tidak sampai menutupi bagian yang wajib, maka tidak boleh diusap khaufnya. Khaufnya di bawah mata kaki, mata kakinya masih kelihatan misalnya, maka dia tidak boleh mengusap khaufnya, harus dicuci kakinya. Nah, ini pendapatnya mu'alif. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, pendapat yang rajih dalam masalah ini, nah, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, baik, tidak ada persyaratan bolehnya mengusap khaufnya itu harus tertutupi bagian yang wajib dicuci. Karena Rasulullah SAW menyebutkan secara mutlak khufain. Dalam keadaan kita mungkin tahu bagaimana kehidupan para sahabat. Banyak fuqara wal masakin. Yang mungkin banyak khufuf mereka itu robek dan lubang. Yang memperlihatkan bagian-bagian kakinya. Yang kalau dia itu tidak menggunakan khuf harus dicuci kakinya itu. Dari bagian yang wajib dicuci dalam anggota wudhu. Baik. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Nah, ini menunjukkan ikhwan fi din azakumullah, baik, tidak harus khuf itu menutupi, nah, semua yang wajib dicuci. Nah, khufnya lubang misalnya, kelihatan kakinya itu juga boleh. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Yang persyaratan selanjutnya, yasbutu bi nafsihi. Yasbutu binafsihi. Nah, khufnya itu harus menempel sendiri. Maksudnya tidak boleh khuf itu ditaleni. Nah, baik, dia memang dipakai kelas selesai. Tapi ini juga tanpa dalil. Baik, ini tidak ada persyaratan yang demikian. Al-muhim, nah, selama itu khuf semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, baik, tatkala seorang berwudu dan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, maka boleh untuk mengusapnya. Nah, boleh untuk mengusapnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nanti akan disebutkan kaifiyah mengusapnya dan juga hukum-hukum yang dikiaskan dengan khuf. Apakah boleh mengusap kaos kaki? Nah, kemudian bagaimana pula dengan mengusap perban setelah orang itu anggota tubuhnya sakit? Terus bagaimana pula dengan himar? Ini kerudung dan juga bagaimana dengan imamah. Nah, ini akan disebutkan dalam pembahasan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.